dan sifat adzatiyah. Ini pembahasan sifat. Sifatullah terbagi menjadi dua jenis, al-fi'liyah dan adzatiyah. Al-fi'liyah adalah as-sifat allati tata'allaq bimasyiatillahi azza wa jal. Sifat-sifat Allah yang berkaitan dengan masyiatullah, dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun yang jenis kedua, as-sifat adzatiyah adalah as-sifat allati la tanfakku an dzatillah. Sifat yang tidak akan terlepas dari zatnya dan senantiasa ada pada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Kal ityan wal maji wal wajh wal ain wal yadain. Sifat al-ityan, kemudian sifat al-maji, yang ini merupakan sifat fi'liyah terkait dengan masyiatullah azza wa jal, terkait dengan kehendak Allah. Sifat itu muncul jika Allah menghendakinya. Adapun yang berikutnya, wal wajh wal ain wal yadain, ini adalah sifat adzatiyah yang senantiasa ada pada zat Allah dan tidak terlepas darinya. Baik, kita akan baca perkataan al-muallif Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Qala al-muallif rahimahullah, wa qawluhu hal yanzuruna illa أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. Ayat-ayat yang menyebutkan sifat-sifat Allah ini kita akan lebih memahaminya dengan membaca tafsir dari masing-masing ayat tersebut. Kita nukilkan tafsir yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala di dalam syarahnya. Hal yanzuruna, kalimat hal di dalam bahasa Arab itu adalah untuk istifham. Tapi di dalam jumlah yang seperti ini, jika dia diikuti dengan illa, maka kaidahnya wa kullama wujidat illa ba'da al-istifham fal istifham yakunu lin-nafi. Istifham ini bermakna penafian, ya. Jadi hal di sini tidak diartikan apakah mereka yanzurun, tapi diartikan tidaklah mereka yanzurun. Yanzurun di sini bermakna yantazirun, ya, menunggu. Adapun jika yang zurun itu diikuti dengan huruf ila, maka bermakna an-nazar, melihat. Adapun di sini tidak diikuti dengan ila, ya, tidak diikuti dengan huruf ila, sehingga bermakna yantazirun. Sehingga makna ayat hal yanzuruna illa ayyatiyahumullah, tidaklah mereka menunggu kecuali ketika Allah subhanahu wa ta'ala datang kepada mereka. Yang dimaksud dengan mereka di sini adalah al-kuffar, al-mu'anidun. Orang-orang kuffar yang menentang Allah subhanahu wa ta'ala. Al-mukadzibun, yang mendustakan kebenaran yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hal yanzuruna illa ay ya'tiyahumullah fi dhulalin minal ghamam. Di dalam mereka menunggu kecuali ketika Allah datang kepada mereka fi dhulal. Yang sangat penting untuk dipahami di sini, fi bermakna ma'a. Bermakna ma'a. yaitu ketika Allah datang kepada mereka bersamaan dengan dzulal. Fi dzulalin minal ghamam. Para ulama menjelaskan al-ghamam itu adalah as-sahab al-abyad. Awan putih. Di naungan bersama naungan awan putih. Nah, dan perbedaannya awan yang berwarna putih, di sana ada awan yang berwarna hitam dan berwarna merah. Ya. Adapun warna awan yang merah atau hitam, maka awan yang seperti itu akan menghasilkan suasana yang gelap gulita. Ya. Adapun awan yang putih, ini tadi al-ghamam, itu menunjukkan kondisi di waktu itu adalah ajmal manzaran, kondisi yang begitu indah, ya, karena datangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini ada penetapan sifat al-ityan bagi Allah, ya, bahwasanya Allah akan datang di hari kiamat nanti fi dzulalin minal ghamam, bersama dengan awan putih, ya. Wal malaikatu wa qudiyal amr. Bersamaan datangnya para malaikat. Karena di hari kiamat nanti al malaikatu ta'ti yaumal qiyamah. Li'annaha tanzilu fil ardi yanzilu ahlus sama'id dunya thumma tsaniyah thumma tsalitsah thumma rabi'ah wa hakadha ila sabi'ah yuhituna bin nas. Karena pada hari kiamat nanti para malaikat akan turun, mulai dari malaikat yang ada di langit dunia, kemudian langit yang kedua, kemudian langit yang ketiga dan seterusnya sampai langit yang ketujuh, mereka semuanya turun ke dunia dan melingkupi manusia. Wa hadza tahdhirun min hadzal yaum, kata Syekh Al-Utsaimin menjelaskan makna ayat ini, bahwasanya ayat ini mengandung peringatan, tahdhir tentang datangnya hari itu. Ya, hari di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala datang dan para malaikatnya. Wa qudiyal amr, dan diputuskanlah semua perkara. Sehingga sekali lagi barakallahu fikum, pada ayat ini terdapat penetapan sifat al-maji, ya, sifat datang. Kemudian ayat yang berikutnya juga masih terkait hal yang dzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Hal yang dzurun bermakna sama. Tidaklah mereka menunggu illa ay ya'tiyahumul malaikatu, kecuali ketika datang para malaikat, ay liqaddi arwahihim, untuk mencabut ruh-ruh mereka. Sekali lagi ayat ini masih bermakna tahdzir, ya. Haula al-mukadzibin, tahdzir, peringatan keras kepada orang-orang yang mendustakan syariat yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Ya, tidaklah mereka menunggu kecuali datangnya para malaikat untuk mencabut ruh-ruh mereka. Sebagaimana yang Allah firmankan, walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadhribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adzabal hariq. Kalau seandainya engkau melihat ketika orang-orang kafir itu diwafatkan, dimatikan oleh para malaikat, dan para malaikat tersebut memukul wajah-wajah mereka dan punggung-punggung mereka. Wadzuqu adzabal hariq. Dan para malaikat tersebut mengatakan, rasakanlah ini, azab yang membakar. Sehingga datangnya para malaikat yang dimaksud di dalam ayat ini adalah liqabdil arwah, untuk mencabut ruh-ruh mereka. Kemudian yang kedua, au ya'tiya rabbuka, atau ketika Rabbmu datang, yaitu di hari kiamat, lil qada bainahum, untuk menghukumi dan menghakimi mereka. Salisan, ayat yang ketiga, ya'tiya ba'du ayati rabbik, atau ya'tiya ba'du ayati rabbik, atau datang sebagian dari ayat-ayat Rabbmu. Yang dimaksud di sini adalah tulu'us syams min maghribiha, terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya. Terbitnya matahari dari arah tenggelamnya, yaitu dari arah barat. Yang itu merupakan tanda-tanda kiamat, ya, datangnya dan tegaknya hari kiamat. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, tiga kondisi ini adalah kondisi di mana tidak lagi taubat dari seorang hamba itu diterima. Ya, kondisi di mana malaikat telah datang untuk mencabut ruh. Kemudian yang kedua, ketika datangnya hari kiamat. Yaitu dengan datangnya Allah Subhanahu wa taala, au ya'ti rabbuka. Ya, dan juga ketika munculnya tanda kiamat besar, yaitu tulu'us syams min maghribiha, yang itu disebutkan pada penggalan ayat aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Tiga hal ini, tiga kondisi ini adalah kondisi di mana taubat seorang hamba tidak lagi diterima. Nah, dan asyahid dari ayat ini adalah penetapan sifat al-ityan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa qawluhu kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, dalam surat Al-Fajr ayat yang ke-21 sampai 22. Makna ayat ini, idza dukkatil ardu dakkan dakka. Kalla di sini adalah harfu tambih, litambih, ya. Kalla. Idza dukkatil ardu dakkan dakka, ketika bumi digoncang. Dakkan dengan goncangan yang berturut-turut, disebutkan dakkan sebanyak dua kali. Idza dukkatil ardu dakkan dakka, artinya goncangan yang terjadi di waktu itu tidak hanya sekali, tapi berturutan, goncangan demi goncangan. Ya. Ini adalah sifat hari kiamat, yaitu bumi dan segala apa yang ada di dalamnya dan di atasnya semuanya bergoncang. Ya. Gunung-gunung, bukit-bukit dan sebagainya. Kemudian setelah terjadinya hal itu, ya, waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Ya, di sini terdapat penetapan sifat al-maji. Ya, sifat al-maji, ya, ja'a yaji'u. Masdarnya al-maji. Itu maknanya sama dengan ityan. Itu sifat datang bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga datangnya Allah itu terjadinya setelah, ya, terjadinya goncangan yang dahsyat di alam semesta ini. Ya, setelah selesai baru, ya, datanglah waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Waja'a rabbuka ya'ni yaumal qiyamah. Dan datanglah Rabbmu, yaitu di hari kiamat, ba'da an tudakka al-ardu wa tusawwa. وَيُحْشَرُ النَّاسِ يَأْتِ اللَّهُ لِلْقَضَىٰ بَيْنَ عِبَادِهِ. Yaitu Allah akan datang setelah bumi bergoncang dan setelah diratakan bumi ini dan dikumpulkan manusia, ya, di padang mahsyar. Maka ketika itulah Allah Subhanahu wa taala jaa, datang untuk menghukumi dan memutuskan perkara mereka. Wa qawluhu wal malak, di sini alif lam di sini bermakna umum, ya, bermakna umum Sehingga yang dimaksud adalah semua malaikat. Waja'a rabbuka wal malaku. Dan kemudian datang Rabbmu, ya, dan semua para malaikat. Karena di sini disebutkan dengan alif lam, ya, sifatnya umum. Al malaikatu yanziluna fil ard. Semua malaikat turun ke bumi, ya. Saffan saffa, ay saffan min wara'i saffin. Bersaf-saf, ya. Satu saf kemudian di belakangnya dan di belakangnya seterusnya. Kama ja'a fil athar, sebagaimana yang disebutkan dalam athar, di sini disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, diriwayatkan oleh Al-Hakim. Kemudian Ad-Darimi. Naam. Di dalam kitabnya Ar-Rad al-Jahmiyah disebutkan athar yang berbunyi, naam, dijelaskan bahwasanya athar ini mauquf, ya, mauquf hanya sampai pada Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu. Tanzilu malaikatus sama'id dunya yasuffun, ya. Malaikat langit ketika turun ke dunia mereka bersof-sof. Wa min waraihim malaikatus sama' ats-tsaniyah wa min waraihim malaikatus sama' ats-tsalitsah. Sehingga yang turun pertama kali adalah malaikat langit dunia, kemudian disusul di belakangnya malaikat, ya, di sof berikutnya malaikat dari langit yang kedua dan seterusnya sampai malaikat di langit yang ketujuh. Dan jumlah malaikat itu sangat banyak, ya, sangat banyak. Taib. Dalam ayat ini terdapat penetapan sifat apa? Al-Maji, ya, datang. Sifat datangnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tetapkan sifat Al-Ityan dan Al-Maji tersebut sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. La tamthil wa la ta'til wa la tahrif wa la takyif, ya. Sifat Ityan dan sifat Maji bagi Allah sama sekali tidak sama dengan sifat Ityan dan Maji pada makhluk. Wa qawluhu wa yawma tashaqqaqu as-sama'u bil ghamami wa nuzzila al malaikatu tanzila, dalam surat Al-Furqan, ya. Kalau kita baca ayat ini bunyinya, dan di hari di mana langit itu terbelah. Itu di hari kiamat di mana langit itu terbelah. Bil ghamami, semana dengan ayat yang sebelumnya, yaitu ketika datangnya al-ghamam, yaitu awan putih. Wa nuzzila al-malaikatu tanzila, dan para malaikat turun, ya, dari langit dengan berbondong-bondong. Sebagaimana athar yang kita sebutkan tadi. Pertanyaannya, ayat ini menetapkan sifat Allah yang mana? Tidak disebutkan lafdul jalalah dalam ayat ini. Tidak disebutkan lafad, ya, sebagaimana ayat-ayat sebelumnya. Ayyatiyahumullah au ya'tiyahum rabbuk, ya, au ya'tiya rabbuka dan sebagainya. Ya, tidak ada lafad lafdul jalalah maupun lafad ar-rab, waja'a rabbuka misalnya, ya, tidak. Tapi di sini terdapat isyarat sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, wa hadhihi al-ayah fi siyaqiha laisa fiha dzikru maji'illah. Ayat ini di dalam konteksnya tidak terdapat penyebutan sifat maji bagi Allah. Ya, secara lafaz tidak disebutkan sifat datangnya Allah. Lakinna fiha al-isyarah ila dzalik. Akan tapi di dalam ayat tersebut terdapat isyarah, terdapat isyarat tentang penetapan sifat al-maji tadi. Ya. Kenapa? لِأَنَّ تَشَقُّقَ السَّمَاءِ بِالْغَمَامِ إِنَّمَا يَكُونُ لِمَجِيءِ اللَّهِ تَعَالَى بِدَلِيلِ الْآيَاتِ السَّابِقَةِ. Karena terbelahnya langit, kemudian munculnya al-ghamam, awan putih tadi, itu tidaklah terjadi kecuali ketika datangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, demikian penjelasan seorang ulama yang rasikhin, ya, benar-benar kokoh di dalam ilmunya. Bisa beristimbat dari ayat yang kalau kita para mubtadiin, para thalabatul ilm, tidak bisa menjangkau ke arah situ. Ya, tapi beliau bisa menjelaskan ya bagaimana sisi pendalilan ayat ini dipakai oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah untuk menetapkan sifat maji bagi Allah, ya. Yaitu isyaratan, dengan isyarat pada lafaz yauma tashaqqaqus sama. Yauma tashaqqaqus sama, di hari di mana langit terbelah bil ghamam, dan datanglah awan putih tadi. Kalau kita kembalikan ke ayat-ayat sebelumnya, kita akan temui hal itu. Fi dhulalin minal ghamam. Iya. Ada lafaz al-ghamam juga. Nah, sehingga di sini terdapat penetapan sifat al-maji dan sifat itian bagi Allah dengan isyarat. Nah. Wa qawluhu. Ayat-ayat yang kita sebutkan tadi semuanya menetapkan sifat al-itian dan al-maji. Kemudian yang berikutnya kita beralih ayat yang menetapkan sifat Allah yang lainnya. Wa qawluhu wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ayat ini harus kita pahami dengan melihat penggalan ayat yang sebelumnya, yaitu yang berbunyi kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Segala sesuatu yang ada di atasnya, yaitu di atas muka bumi, semuanya akan fan, ya, fana, hancur semuanya. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan akan tetap kekal wajah Rabbmu yang maha agung dan maha mulia. Di sini terdapat penetapan sifat al-wajh bagi Allah. Dan kalau kita memahami ayat ini dengan penggalan ayat yang sebelumnya, ini menunjukkan ya kelemahan makhluk dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disebutkan oleh ba'dus salaf, sebagian salaf, sebagaimana dinukilkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah di sini, walihada qala ba'dus salaf. Oleh karena itu sebagian salaf mengatakan yam bagi idza qara'ta kullu man 'alayha fan an tasilaha bi qawlihi wa yabqa wajhu rabbik hatta yatabayyan naqsul makhluq wa kamalul khaliq wa dhalika litaqabul hadza fana wa hadza baqa. Sebagian salaf mengatakan jika engkau membaca ayat ini kullu man 'alaiha fan, maka hendaknya engkau menyambungnya dengan ayat yang setelahnya, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kenapa? Hatta yatabayyan, sehingga bisa jelas bagi kita naqsul makhluk, kelemahan dan kekurangan pada makhluk, wa kamalul khaliq, dan kesempurnaan al khaliq. Wa dzalika litaqabul, yaitu dengan melihat ya bagaimana sifat yang bertolak belakang antara makhluk dengan khaliq. Makhluk fana, ya, kullu man 'alaiha fan, adapun sebaliknya al khaliq wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, wajah Allah yang kekal, ya. Maka pada ayat ini terdapat penetapan sifat al-wajh bagi Allah. Itu sifat yang maknanya maklum, ya, maknanya bisa dipahami, adapun kaifiyahnya majhulah, tidak bisa kita ketahui. Maka kita tetapkan sifat Allah, sifat al-wajh, sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah, dan tidak kita serupakan dengan sifat wajh pada makhluk. Wa qawluhu kullu syai'in halikun illa wajhah. Ya, sama penetapan sifat al-wajh, ya, segala sesuatu halikun, ya, bermana fan tadi sama. Kullu man 'alaiha fan, kullu syai'in halik, maknanya sama, hancur dan binasa. Illa wajhah, kecuali wajahnya, yaitu kecuali wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ayat ini ditutup dengan, ya, kelanjutannya, lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Hanya miliknya lah hukum dan kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Fahuwal hakam al-baqi alladhi yarji'u ilaihin nas liyahkuma bainahum. Karena Allah lah zat yang maha menghakimi, yang kekal, yang manusia dan hamba-hambanya akan berhukum kepadanya. Ya, di kedua ayat ini terdapat penetapan sifat apa? Sifat al-wajh, ya, sifat al-wajh. Kemudian ayat yang berikutnya, wa qawluhu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bila biyadai. Allah di sini berfirman, menghikayatkan dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan iblis la'natullah alaih. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Allah di sini berbicara dengan iblis la'natullah alaih, apa yang menghalangimu an tasjuda, untuk engkau bersujud, lima khalaqtu biyadai, bersujud kepada makhluk yang telah aku ciptakan dengan tanganku. Ya. Dan yang dimaksud di sini adalah Nabi Adam alaihissalam. Maka di dalam ayat ini terdapat penetapan sifat al-yad bagi Allah. Ya. Sifat al-yadain. Disebutkan dengan lafad biyadaya. Ya, yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku. Penetapan dua atau sifat dua tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tetapkan sifat tangan bagi Allah, sifat al-yad, sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah tanpa menyerupakannya dengan sifat makhluk. Ayat yang berikutnya, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Orang-orang Yahudi berkata, yadullahi maghlulah, tangan Allah terbelenggu. Maghlulah ay mahbusah, terbelenggu, tertahan, ya. Yaitu maksudnya mereka mencela Allah Subhanahu wa taala dengan celaan yang sangat keji. Maghlulah ay mahbusah anil infaq, tertahan tangannya, terbelenggu sehingga tidak bisa berinfak. Demikian celaan yang sangat keji dari orang-orang Yahudi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai balasannya Allah firmankan, ghullat aydihim, ya. Tangan-tangan mereka lah yang terbelenggu. Walu'inu bima qalu, dan mereka dilaknat dengan sebab ucapan-ucapan mereka tersebut. Kemudian Allah tetapkan sifat al-yad bagi Allah, bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangannya terbentang, mabsut, ya, mabsutatan, terbentang, yunfiqu kaifa yasha. Allah berinfak sesuai dengan yang dikehendakinya. Nah, ayat ini juga terdapat faidah, ya, tentang kekufurannya orang-orang Yahud yang bahkan mereka mencela Allah dan mensifati Allah dengan sifat-sifat aib, ya, tangannya terbelenggu, tidak bisa berinfak dan sebagainya, ya. Kemudian ayat yang berikutnya, wa qauluhu wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina. Ya, selesai dari penyebutan ayat yang menetapkan sifat aliyat bagi Allah. Kemudian beralih ke ayat yang berikutnya, yaitu penetapan sifat al-ainain, sifat kedua mata Allah. Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina, dan bersabarlah engkau. Ini khitabnya yang ditujukan, pembicaraan ini adalah Rasulullah alaihi salatu wasalam. Ya. Khitabnya adalah kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Bersabarlah engkau dengan hukum dan ketetapan dari Rabbmu. Fa innaka bi'ayunina. Nah. Makna dari fa innaka bi'ayunina ay fa innaka mahrusun ghayatal hirasah, mahfuzun ghayatal hifz. Fa innaka bi'ayunina, bahwasanya engkau dijaga dengan sebaik-baiknya penjagaan, ya. Bi'ayunina ay ayunina ma'aka. Maksud dari bi'ayunina, bahwasanya mata kami bersamamu. Artinya senantiasa Allah mengawasi Rasulullah alaihi salatu wasalam, ya, menjaga beliau dan memperhatikan segala apa yang beliau lakukan dan menjaga beliau dari gangguan-gangguan musuhnya. Ini makna dari fa innaka bi'ayunina, dan sekaligus terdapat penetapan sifat al-ain, penetapan sifat mata bagi Allah Jalla Jalaluh. Kemudian ayat yang berikutnya, wa hamalnahu ala dzati alwahin wa dusur, dan kami membawamu, ya. Di sini dhamir ha, wa hamalnahu, dhamirnya kembali kepada Nabi Nuh alaihi salam, ya. Yaitu ketika Allah turunkan azab berupa air bah kepada kaumnya yang berbuat kesyirikan dan tidak mau mengikuti dan menerima dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Maka Allah turunkan azab, kemudian Allah perintahkan Nabi Nuh untuk membuat perahu yang di sini disifati dengan dzati alwahin wa dusur. Ya, kami bawa engkau di atas perahu yang terbuat dari alwah, papan-papan kayu, wa dusur, dan paku-paku. Sehingga perahu Nabi Nuh terbuat dari lembaran-lembaran dan papan-papan kayu yang dirangkai dan disusun dengan paku-paku. Kemudian tajri bi'ayunina, yang mana kapal tersebut tajri bi'ayunina, berlayar dengan bi'ayunina. Maknanya sama dengan ayat yang sebelumnya. Bi'ayunina naam, yaitu dengan pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala. Jazaan liman kana kufir, sebagai balasan bagi orang-orang yang didustakan. Baik. Kemudian ayat yang berikutnya, wa alqaitu alayka mahabbatan minni wa litusna' ala 'aini. Ayat ini berbicara khitabnya kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Wa alqaitu alayka mahabbatan minni. Para ulama ahli tafsir menyebutkan dua tafsir tentang ayat ini, ya, terdapat dua tafsir tentang ayat ini. Wa alqaitu alayka mahabbatan minni, dan aku berikan atasmu mahabbatan, rasa cinta dariku. Mahabbah, rasa mahabbah dariku. Para ulama menyebutkan dua makna. Yang pertama, di antara para ulama ahlu tafsir, ada yang mengatakan alqaitu alayka mahabbatan Ay, mana yang pertama? Anni ahbabtuka. Jadi makna ayat wa alqaitu alayka mahabbatan minni artinya anni ahbabtuka. Bahasanya Allah mencintai Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ini makna yang pertama. Wa alqaitu alayka mahabbatan minni, dan aku berikan kepadamu al-mahabbah, rasa cinta dariku. Itu cinta Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Musa. Mana yang kedua? Wa minhum man qal alqaitu alaika mahabbatan minan nas wal ilqa min Allah. Kata Syekh Al-Utsaimin, pendapat ahli tafsir yang kedua yaitu bahwasanya Allah memberikan kepada Nabi Musa kecintaan manusia. Bahwasanya anna man ra'aka ahabbaka, setiap yang melihatmu pasti akan mencintaimu. Ya. Dan yang menjadikan ini semua, mentakdirkan ini semua adalah Allah subhanahu wa ta'ala, menjadikan siapapun yang melihat Nabi Musa akan cinta kepadanya. Dan ini syahidnya adalah buktinya terdapat dalam ayat surat Al-Qasas yang ke-9, ketika Nabi Musa kondisi masih bayi, ya, yang mana ketika itu di zaman Nabi Musa hidup, ya, Fir'aun yang berkuasa ketika itu membunuhi setiap bayi-bayi laki-laki dan membiarkan hidup bayi-bayi perempuan. Sehingga kekhawatiran ibunda Nabi Musa jangan sampai bayinya dibunuh, maka beliau, ibu Nabi Musa, menghanyutkan Nabi Musa ke sungai. Hingga akhirnya jatuhlah ke tangan istri Fir'aun. Istri Fir'aun. Ketika pertama kali melihat sang bayi, yaitu bayi kecil Nabi Musa tadi, dia berkata dalam surat Al-Qasas, La taqtuluhu asa ayyanfa'ana au nattakhidahu walada. Ya. Langsung timbul rasa kasih sayang dan rasa cinta. Jangan engkau membunuhnya. Janganlah kalian membunuhnya. Semoga bayi ini akan bisa memberikan manfaat kepada kita, atau kita menjadikannya sebagai anak. Ya. Maka ikhwani fillah barakallahu fikum, mana di antara dua tafsir ini yang lebih tepat? Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin, dua tafsir ini bisa diterima dan bisa diamalkan. Karena di sana terdapat kaidah dalam ilmu tafsir, annal ayah idza kanat tahtamil ma'nayain la munafata bainahuma fa innaha tuhmal alaihima jami'an. Ayat yang terdapat dua makna atau kemungkinan dua makna yang tidak bertentangan, maka ayat tersebut dipahami dengan dua makna tadi selama tidak bertentangan. Tadi ayat ini berbicara tentang wa alqaitu alayka mahabbatan minni, bermakna dua. Yang pertama Allah mencintainya, atau makna yang kedua Allah menjadikan manusia cinta kepadanya. Dua makna ini tidak bertentangan, bahkan saling menguatkan, ya. Karena segala yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, setiap hamba yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, annallaha idza habba 'abdan alqa fi qulubil 'ibad mahabbatahu. Jika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan menjadikan manusia dan makhluk-makhluknya yang lain cinta kepada hamba tersebut. Sehingga kedua tafsir ini tidak bertentangan, bahkan saling menguatkan satu sama lain. Asy-syahid adalah kelanjutan dari ayat ini, walitusna 'ala 'aini. Wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni walitusna 'ala 'aini. Maknanya adalah, dan engkau dididik serta tumbuh dirawat dengan pengawasanku, ya, dengan pengawasan mata Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini terdapat penetapan sifat al-ain pada kalimat aini, ya, mataku. Artinya Allah senantiasa mengawasi dengan matanya yang maha mulia, mengawasi ketika Nabi Musa alaihissalam dirawat dan dibesarkan di lingkungan kerajaan Fir'aun. Ya. Sampai akhirnya Nabi Musa dewasa dalam keadaan selamat. Ya. Tidak diganggu, tidak dibunuh, ya, dan sebagainya. Itu tidak lain adalah karena penjagaan dan pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bukti dari ayat ini. Walitusna ala aini. Kemudian ayat yang berikutnya, wa qawluhu qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Sudah selesai kita ada ayat-ayat yang menyebutkan penetapan sifat al-ain. Kita beralih ke sifat yang lain, ayat yang menetapkan sifat as-sama' dan al-basar. Qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha. Sungguh Allah telah mendengar ucapan wanita yang menggugat suaminya kepadamu. Seorang wanita, ini dalam surat Al-Mujadilah, nama suratnya saja Al-Mujadilah, ya, seorang wanita yang menggugat. Ya, sungguh Allah telah mendengar perkataan wanita yang menggugat suaminya kepadamu. Wa tashtaki ilallah, dan dia mengadu kepada Allah. Wallahu yasma'u tahawarukuma, dan Allah mendengar percakapan kalian berdua. Innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Penetapan sifat As-Sami' dan Al-Basir. Nama As-Sami' dan Al-Basir serta penetapan sifat As-Sama' dan Al-Basar. Kemudian ayat yang berikutnya, wa qawluhu ta'ala laqad sami'a Allahu qawlal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Sungguh Allah telah mendengar ucapan orang-orang yang mengatakan innallaha faqirun, sesungguhnya Allah itu faqir, wa nahnu aghnia, dan kami adalah orang-orang yang kaya. Sekali lagi, kira-kira ini ucapannya siapa? Yahudi. Orang-orang Yahudi yang mensifati Allah dengan faqir. Allah itu faqir, adapun kami ini kaya, kata mereka. Kekufuran. Nah, tapi asyahid di sini adalah pada lafaz laqad sami'a Allah. Allah sungguh telah mendengar ucapan mereka. Kemudian ayat yang berikutnya, wa qawluhu am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Apakah mereka menyangka bahwasanya kami tidak mendengar rahasia mereka dan bisikan-bisikan mereka? Nah, bala wa rusuluna ladaihim yaktubun, bahkan para utusan kami, yaitu para malaikat, mencatat segala apa yang mereka ucapkan. Di sini terdapat penetapan sifat as-sama', ya, sifat as-sama' bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mungkin kita cukupkan sampai di sini. Untuk ayat-ayat yang berikutnya kita akan baca dan kita bahas pada pertemuan yang selanjutnya biiznillahi ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.